belas kasihan selalu menjadi impian. Amsal berkata, orang benar memperhatikan hewannya, tapi belas kasihan orang fasik itu kejam luar biasa. Sebuah ungkapan menarik yang sangat bijaksana. Memperhatikan hewan tak serta-merta untuk mau berkata bahwa dia pecinta hewan. Tapi bagaimana mau mengatakan hewan pun diurusnya yang ada di rumahnya. Ia menunjukkan belas kasihannya kepada yang bawa yang bernama hewan dan bukan manusia. Ia mempunyai rasa yang luar biasa dan tak menyiksanya. Sekalipun ada keanehan ketika orang menyintai hewan tapi tak mampu mengasihi sesamanya. Itu juga ironi yang patut direnungkan. Tetapi yang mau dikatakan, bagaimana kepedulian kepada hewan dan bagaimana belas kasihan kepada sesama berjalan seimbang, sehingga apa yang terjadi pada hewan hanyalah sebuah ekspresi dari belas kasih yang sejati. Tapi orang fasik, belas kasihannya adalah kekejaman karena apapun yang menarik perhatian dan dilakukannya, tak lebih tak kurang hanya untuk memuaskan gairahnya. Bagaimana menggapai dan memiliki apa yang diinginkannya. Ia tak peduli apa perasaan orang, yang penting tercapai apa cita-citanya. Nah, itu perbedaannya. Tapi belas kasihan yang sejati akan membawa tiap orang peduli kepada sekitarnya. Bukan hanya sesamanya manusia, bahkan binatang pun mampu merasakannya. Di mana kita berada, satu perenungan yang patut untuk kita tumbuh kembangkan, supaya hidup kita penuh dengan makna, tak sekadar hidup yang berjalan melintas waktu. Bijaksana, pikirkanlah.